Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa mengakikahkan diri sendiri apabila sudah baligh? Akikah itu hukumnya tidak wajib kecuali kalau dinazarkan. Kalau nazar ya semuanya jadi wajib. Hukum akikah itu sunnah bagi yang mampu. Dan akikah itu menjadi tanggung jawab orang tua selama dia baligh. Selama dia belum baligh. Apabila kalau sudah baligh, orang tuanya belum mampu juga, maka orang tuanya enggak dibebankan untuk akikah. Itu ya. Lalu akikah itu disunahkan sekali seumur hidup. Kalau orang tuanya sudah mengakikahkan dia ketika kecil, dia enggak usah akikah lagi. Tapi kalau orang tuanya sudah belum mengakikahkan dia ketika dia sebelum dia baligh, sampai sesudah dia baligh orang tuanya pun belum apa mengakikahkan dia, tiba-tiba dia mampu, boleh dia mengakikahkan diri sendiri. Boleh-boleh saja. Jadi enggak ada boleh saja. Udah tua pun boleh. 40 tahun. Saya bapak saya ini belum mengakikahkan saya ini. Gimana? Apakah boleh saya mengakikahkan diri saya? Boleh. Kalau laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Tapi kalau sudah tua, yang akikah itu kambing saja. Jangan diayun-ayun, gunting rambut, terus gini, kasih duit, janganlah. Ya, itu kan untuk anak kecil, rambutnya digunting, ditaruh di pohon apa? Buah kelapa, dikasih minyak. Jangan umur 40 tahun digendong, Lalu juga memang disunahkan di dalam akikah itu laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing bagi yang mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Semampunya. Laki-laki 2 kambing, baru bisa sekambing nih Pak Ustaz, bagaimana? Tidak apa-apa 1 kambing. 1 kambingnya kapan? Kalau mampu. Sampai orang tuanya meninggal tidak mampu-mampu bagaimana? Si anak punya rezeki lebih. Boleh dia. Oh dulu kurang sekambing saya. Maka akikahkan dirinya sendiri 1 kambing. Loh apa akikah ini? Dulu orang tua saya kurang 1 kambing. Tapi enggak wajib. Terus tidak wajib. Bagi yang mampu saja. Kalau tidak ada kambing bagaimana? Ada yang mengatakan boleh ayam. Ayam boleh. Tapi bagi yang betul-betul tidak mampu. Karena memang saking disunahkannya akikah ayam. Nah ini yang banyak diambil oleh orang kampung. Akikah baca bersanji yang dihadirkan ayam. Apakah masuk akikah? Masuk. Apabila dia termasuk dalam keluarga yang kurang mampu. Yang kurang mampu sih ya. Rezekinya tidak mampu beli kambing. Itu saja. Enggak mampu beli ayam pun bagaimana? Ada pendapat ulama. Mengatakan boleh pakai telur ayam. Telur ayam boleh. Jadi nasi kasih telur ya bu, dah cukup lah. Telur rebus sebutik. Tapi biasa kalau akikah kasih telur rebus, habis tu. Habis lah itu, kena sumpah orang kampung ni. Apa ibu itu rakyat? Biasanya, sebenarnya tak apa-apa. Telur 1, berapa harga telur? Saking disunahkannya akikah. Baru nanti, misalkan suatu hari nanti mampu, maka dia boleh akikah lah lagi. Karena akikah pada dasarnya ukurannya adalah kambing. Tapi kalau enggak ada lagi keping hadirkan, telur boleh. Telur. 1 orang 1 telur. Nah, makanya sama orang Melayu, dibikin yang bagus-bagus. Digabung semua. Kambing ada, telur ada, ayam ada. Jadilah pulut. Pulut kuning, ada ayam kampung, kasih telur di atas, ada kambing. Ada komplit semua. Hebat orang Melayu. Orang Bugis juga. Nah, itu termasuk dari Islam itu. Cuman diwarnai gitu loh. Karena kalau hadir kambingnya doang kan enggak seru. Adalah pulut, adalah ketan, kasih telur di atasnya. Itu bagian dari sunnah-sunnah yang ada di dalam Islam. Siapa yang ngajarkan? Datuk-datuk kita terdahulu. Ulama-ulama kita yang terdahulu. Ustaz-ustaz kita yang terdahulu. Ngajarkan, oh begini-begini. Biar rame. Itu orang kita. Cuman sayangnya, anak-anak muda zaman sekarang sudah banyak lupa dengan ajaran-ajaran nenek moyang mereka terdahulu. Ya harus kita hadirkan lagi. Tapi ajaran yang benar. Sesuai dengan syariat Islam. Ini syariat maulid berzanji. Lihat. Kita kemarin ke Tanjung Saleh itu. Ke Ketapang juga. Baca berzanji. Serakal dia itu. Sangat jarang udah. Gak ada anak-anak muda sekarang sudah banyak yang gak bisa baca berzanji nazom, baca berzanji nasar, macam-macam itu maulid itu. Banyak itu. Tahlil aja banyak gak bisa sekarang. Jangan kata tahlil, ngaji aja sudah banyak gak bisa. Na'udzubillah. Maka kembali ke pertanyaan tadi. Jadi kalau dia mampu dan belum pernah diakikahkan oleh tuanya, boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Itu ya, wallahu a'lam bishawab.